Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut, takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila. Bila kau pergi meninggalkanku, katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan. Bagaikan burung dalam sangkar, maafkan aku sayang. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut, takut.